بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة سبو yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali bersama di pagi hari ini untuk melanjutkan ibadah kita membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim, mempelajarinya, mentadabburnya, memahaminya. Masih kitab Az-Zuhdi War-Raqa'iq, kitab zuhud dan pelembut-pelembut hati, bab yang terakhir, yaitu bab yang ke-20. Fadal. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam mubaraka ala abdihi wa rasulih nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faqad qala al-imamu al-Nawawi rahimahullahu ta'ala: babun fi hadithil hijrah wa yuqalu lahu hadithul rahl. Al-imamu al-Nawawi rahimahullahu ta'ala membuatkan bunyi bab yang ke-20 ini dengan mengatakan babu fi hadithil hijrah, bab tentang cerita perjalanan hijrah. Ya, jadi hadis yang ada di bawah bab ini menceritakan sekelumit dari kejadian yang terjadi dalam perjalanan hijrah Nabi alaihi salatu wassalam bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Itu yang dimaksud dengan hadithil hijrah, itu hadis yang bercerita tentang perjalanan hijrah Nabi alaihi salatu wassalam, atau dalam ungkapan yang lain yuqalu lahu hadithur rahli, hadith ar-rahli, atau hadis cerita tentang ar-rahl, kendaraan. Ya, ar-rahlu kendaraan yang dipakai dalam perjalanan. Ya, kendaraan yang dipakai dalam perjalanan dia lebih umum, ya, penggunaannya ar-rahl. Tetapi biasanya ar-rahl ini kendaraan yang digunakan oleh Nabi seperti dalam terjemahan, yaitu unta. Ya, disebut juga dengan hadis unta. Ar-rahl adalah kendaraan yang dipakai ketika atau di zaman Nabi dalam perjalanan, bisa berbentuk unta atau keledai atau bagal. Ya, itu masuk dalam kategori ar-rahl. Ya, tetapi pada umumnya adalah unta. Ya, nah, inilah bab yang dibuat oleh Imam Nawawi rahimahullah, yaitu seputar hadis hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Kita baca hadis yang ada di bawah bab ini, hadis nomor berapa? 7000 465. Kita lihat 66. Pada halaman 778. Qala al-Imam Muslim. Sebentar. Halaman 778. Itu nomor hadis berapa di situ? 7464 ya. Saya kok buat 7465. Iya, karena hadis ini ada dua. Yang pertama hadis Ubad, hadis Abul Yusr itu Ka'ab bin Amr, itu 7464. Sementara perjalanan Walid bin Ubadah bin Walid bin Ubadah bin Samit itu berlanjut sampai nanti berjumpa dengan Jabir bin Abdullah. Lalu mereka berdua meriwayatkan hadis dari Jabir bin Abdullah, dan hadis Jabir bin Abdullah yang jumlahnya yang didapatkan oleh dua anak beranak ini yaitu Ubadah bin Walid 8 hadis, ya, 8 hadis yang mereka berdua riwayatkan dari Jabir, dan itu kita buat satu nomor yaitu 7465. Makanya di halaman 778 di alinea ketiga dalam tulisan bahasa Arab itu ya, ada kata-kata summa madaina, ya, dari situ dibuat nomor 7465. Summa madaina hatta ataina Jabir bin Abdullah fi masjidih. Ini berpindah ke hadis yang baru, itu hadis Jabir bin Abdullah. Itu dinomorkan dengan nomor 7465. Sudah? Berarti sekarang 7466. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala haddathani Salamah ibn Shabib qala haddathana al-Hasan ibn A'yan qala haddathana Zuhair qala haddathana Abu Ishaq qala sami'tu al-Bara' ibn 'Azib radiyallahu 'anhu yaqul ja'a Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu 'anhu ila abi fi manzilihi فاشترى منه رحلا فقال لعازب ابعث معي ابنك يحمله معي إلى منزلي فقال لي أبي احمله فحملته وخرج أبي معه ينتقد ثمنه فقال له أبي يا أبا بكر حدثني كيف صنعتما ليلة سريت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم أسرينا ليلتنا كلها حتى قام قائم الظهيرة وخلى الطريق فلا يمر فيه أحد حتى رفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأت عليه الشمس بعد فنزلنا عندها فأتيت الصخرة فسويت بيدي مكانا ينام فيه النبي صلى الله عليه وسلم في ظلها ثم بسطت عليه فروة ثم قلت نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك فنام وخرجت أنفض ما حوله فإذا أنا براعي غنم مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا فلقيته فقلت لمن أنت يا غلام فقال لرجل من أهل المدينة قلت أفي غنمك لبن قال نعم قلت أفتحلب لي قال نعم فأخذ شاة فقلت له انفض الضرع من الشعر والتراب والقذى قال فرأيت البراء يضرب بيده على الأخرى ينفض فحلب لي في قعب معه قثبة من لبن قال ومعي إداوة أرتوي فيها للنبي صلى الله عليه وسلم ليشرب منها ويتوضأ فقال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكرهت أن أوقظه من نومه فوافقته استيقظ فصببت على اللبن من الماء حتى برد أسفله فقلت يا رسول الله اشرب من هذا اللبن قال فشرب حتى رضيت ثم قال ألم يأني للرحيل فشرب حتى رضيت ثم قال ألم يأني للرحيل قلت بلى قال فارتحلنا بعدما زالت الشمس واتبعنا سراقة بن مالك قال واتبعنا سراقة بن مالك قال ونحن في جلد من الأرض فقلت يا رسول الله أتينا فقال لا تحزن إن الله معنا فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتطمت فرسه إلى بطنها أرى فقال إني قد علمت أنكما قد دعوتما علي فادعوا لي فالله لكما أن أرد عنكما الطلب فدعا الله فنجا فرجع لا يلقى أحدا إلا قال قد كفيتكم ما هاهنا فلا يلقى أحدا إلا رده قال ووفى لنا. حديث البراء بن عازب أو حديث أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما dibawakan oleh Imam Muslim tentang bunyi bab yang dibuat oleh Imam Nawawi tadi, yaitu tentang perjalanan hijrah Nabi alaihi salatu wassalam. Diriwayatkan kepada kita oleh Abu Ishaq, ya. Ia bercerita, saya mendengar Al-Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi, bercerita, yaqul ja'a Abu Bakrin As-Siddiq ila abi fi manzili kata Al-Bara radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq suatu ketika datang menjumpai ayahku di rumahnya. Ayahnya Al-Bara siapa? Azib, ya. Ayahnya Al-Bara namanya Azib. Al-Bara ibn Azib, ya. Jadi yang bercerita Al-Bara sahabat Nabi, yang ia ceritakan kejadian, ya, yang terjadi ketika perjalanan hijrah atau dalam perjalanan hijrah nanti, kejadiannya setelah hijrah, cuma kejadian, maksudnya cerita yang sekarang diceritakan oleh Abu Bakar setelah terjadinya hijrah di Madinah. Karena Al-Bara ibn Azib Ansari, orang Madinah. Jadi Azib ini yang penjual, profesinya penjual unta, ya, itu orang Madinah. Ayahnya Abu Al-Bara penduduk Madinah, sementara anaknya Al-Bara sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Abu Bakar Siddiq datang menjumpai Azib ayahnya Al-Bara di rumahnya. Fashtara minhu rahlan. Abu Bakar datang untuk membeli kendaraan, membeli unta. Ya. Faqala li Azib. Siapa Azib tadi? Ayahnya Al-Bara. Ya. Abu Bakar berkata kepada Azib, si penjual unta tadi, ib'ath ma'iya ibnaka yahmiluhu ma'i ila manzili. Ya. Kirimkan, utus bersamaku anakmu, membawakan unta tadi bersamaku ke rumahku, kata Abu Bakar. Jadi Abu Bakar meminta jasa apa? Delivery. Ya, mengantarkan ke rumah. Ya, jadi setelah terjadi akad, kemudian Abu Bakar meminta kepada Azib untuk mengutus anaknya yang sekarang bercerita, ya, yaitu Al-Bara, untuk membawakan unta yang sudah dibeli tadi ke rumah Abu Bakar bersama Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an. Faqala li abi, kata Al-Bara, maka ayahku berkata kepadaku, ihmilhu, bawa dia. Jadi permintaan Abu Bakar si pembeli dikabulkan oleh si penjual yaitu ayahnya Al-Bara, maka ia menyuruh Al-Bara membawakan unta yang tadi ke rumah Abu Bakar. Fahamaltuhu, maka saya pun membawanya, kata Al-Bara bin Azib. Wa kharaja abi ma'ahu yantaqidu thamanah. Sementara ayahku juga keluar ya dari dalam rumah untuk menerima pembayaran cash dari Abu Bakar. Jadi belum pergi karena belum terjadi akad. Ayahnya keluar kemudian ia menerima pembayaran cash. Yantaqidu itu menerima pembayaran cash. Yantaqidu samana. Makanya naqdan, ya naqdan lawan dari taksitan. Yaitu taksit adalah kredit, sementara naqdan cash. Ya. Yantaqidu samana, menerima pembayaran dari unta tadi secara cash. Selesai jual beli, Abu Al-Bara bin Azib menerima tugas membawa unta bersama Abu Bakar ke rumahnya. Jadi mereka ke rumah Abu Bakar bersama berapa orang? Bertiga. Al-Bara membawa unta, sementara ayahnya Azib, ya, untuk menerima pembayaran. Menerima pembayaran. Tidak tahu apakah di perjalanan nanti mereka Abu Bakar membayar lunas atau di rumah. Yang penting mereka bertiga. Faqala li abi, faqala lahu abi, ayahku berkata kepada Abu Bakar, ya Aba Bakrin hadithni kaifa sana'tuma laylata saraita ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kata Azib, wahai Abu Bakar, ceritakan kepadaku bagaimana atau apa yang kalian perbuat berdua. Ya, kaifa sana'tuma lailata, pada malam saraita ma'a Rasulullah sallam. Engkau bersama Nabi menempuh perjalanan di malam hari. Ya. Ya. Saraita ma'a Rasulullah sallam. Ini permintaan dari Azib, ayahnya Al-Bara, kepada Abu Bakar untuk menceritakan peristiwa perjalanan hijrah. Ya. Qal, kata Abu Bakar menjawab, na'am. Iya. Asraina lailatana kulliha atau kullaha. Malam itu sepanjang malam kami berjalan. Iya. Sepanjang malam kami berjalan. Jadi Abu Bakar dan Nabi melanjutkan, meneruskan perjalanan dan tidak beristirahat sepanjang malam. Ya. Hatta qama qa'imudz dhahirati. Kapan nanti mereka mulai berhenti? Yaitu ketika orang yang hendak berdiri di waktu zuhur. Ya, tengah-tengah siang. Ya, di tengah-tengah siang ketika orang tidak lagi punya bayangan. Jadi ya di tengah siang hari. Jadi matahari berada di atas ubun-ubun. Qama qa'imudz dhahirah. Orang yang berdiri untuk melakukan salat zuhur, yaitu persiapan untuk salat zuhur sebelum tergelincir matahari. Ya. Hatta qama qa'imudz dhahirah. Perjalanan sepanjang malam terus, kemudian nanti paginya masuk, mereka terus melanjutkan perjalanan sampai jam 12 siang kira-kira. Nah, itulah perjalanan yang terus berlanjut seperti yang diceritakan oleh Abu Bakar. Tidak ada berhenti karena masih khawatir dikejar oleh orang-orang Quraisy. Ya. Wa khalat tariq, ketika siang hari, pertengahan siang, jalan pun sudah mulai kosong. Wa khala at-tariq. Wa khala at-tariq. malah jalan kosong. Fala yamurru fihi ahadun, tidak ada seorang pun yang nampak lewat, yang lewat. Jadi waktu seperti itu tidak akan ada orang yang lewat. Jadi itulah lamanya perjalanan yang berlanjut dilakukan oleh Abu Bakar dan Nabi alaihi salatu wasallam dalam perjalanan hijrah, sampai mereka dapat kesempatan untuk istirahat. Ya. Semalam suntuk melanjutkan separuh hari, tidak pernah berhenti, nah, sampai di tempat yang diceritakan oleh Abu Bakar di sini. Hatta rufi'at lana sakhratun tawilatun laha dhil. Di tengah siang itu sampai-sampai tampak kepada oleh kami dari kejauhannya sebuah batu besar, sebuah batu yang panjang, sakhratun tawilah. Dan batu ini laha dhil, memiliki ada yang menghalanginya dari sinar matahari. Ini strategisnya batu ini. Dia batu besar, di atasnya ada yang menghalanginya, ya, membuat dia terlindung dari cahaya matahari. Mungkin batu yang lain, karena batu besar kemudian nanti ada di atasnya menjulur ke depan, ya, panjang. Kemudian di bawahnya ada batu itu juga, di bawahnya batu itu juga, sehingga orang yang berada di bawahnya seakan-akan berada di bawah atap. Ya. Yang laha dhil, batu itu ada ada naungannya. Lam ta'ti alaihi syamsu, ya, ba'du. Yang mana tidak terkena oleh sinar matahari. Batu di bawah besar, kemudian di atasnya ada naungan. Ada yang menghalangi dari cahaya matahari. Tempat yang strategis untuk istirahat. Ya, apalagi waktu itu payah cari sesuatu yang meneduhkan, karena memang di atas matahari di tengah-tengah. Yang istimewanya batu yang besar tadi di atasnya ada naungan, sehingga kalau ada orang beristirahat di bawahnya dia tidak terkena oleh cahaya matahari. Ya. Nampak dari kejauhan oleh mereka berdua batu tersebut. Fanazalna indaha, maka kami pun singgah di batu tersebut, di tempat tersebut. Fa'ataitu sakharata, kata Abu Bakar, maka saya mendatangi batu besar tadi. Fasawaitu biyadi makanan yanamu fihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi dhilliha. Maka saya beresi, ya, batu besar tadi permukaannya dengan tangan sebagai tempat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidur istirahat. Satu malam tidak tidur disambung pagi sampai zuhur. Bayangkan mengantuknya. Ya. Dapat pula tempat yang strategis. Ya. Tempat yang kondusif untuk istirahat. Tidak perlu membuat tenda. Tidak perlu membuat kemah. Ya. Batu itu sudah batu di bawahnya, bukan tanah tetapi batu. Lalu dibersihkan oleh Abu Bakar tempat tersebut sebagai tempat tidur oleh Nabi alaihi salatu wassalam di bawah naungan tadi. Ya. Thumma basattu alaihi farwah. Setelah dibersih-bersihkan dan diberesi oleh Abu Bakar tempat tadi, lalu kata beliau, saya bentangkan di atas batu tersebut, di atas tempat tersebut, kain, ya. Jadi dibuatkan alas oleh Abu Bakar sehelai kain, ya. Summa qultu, lalu saya berkata, nam ya Rasulullah, tidurlah wahai Rasulullah, ya. Wa ana anfudu laka ma hawlak, dan saya akan memeriksa kondisi sekitar ini, sekitar kamu. Jadi tempat sudah disiapkan, tempat yang ada naungannya, terlindung dari cahaya matahari, teduh, kemudian bersih, kemudian dialaskan pula dengan sehelai kain, kemudian beliau menjaga Nabi. Ini luar biasa besarnya kecintaan Abu Bakar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah. Tidur silakan tidur, ya. Silakan tidur ya Rasulullah, kata Nabi, sementara saya memeriksa sekitarmu. Jadi beliau yang menjaga Nabi alaihi salatu wasallam dalam tidurnya, ketika beliau tidur. Fanama, Nabi pun tidur, ya. Wa kharattu anfudu ma hawlahu. Adapun saya keluar memeriksa sekitar Nabi SAW untuk menjaga Nabi alaihi salatu wassalam. Fa idza ana bi ra'in ghanamin muqbilin bi ghanamih ila as-sakhrati yuridu minha alladhi aradna. Ya. Yuridu minha alladhi aradna. Ketika saya memeriksa sekitar, saya melihat seorang pengembala kambing datang menghadap membawa kambing-kambingnya menuju batu yang sama dengan tujuan yang sama. Yuridul ladzi aradna, menginginkan apa yang kami inginkan. Karena memang nampak sekali strategisnya batu ini. Ya, dia di batu, bukan tempat yang kotor. Ya, kemudian datar, rata, kemudian di atasnya ada sarana untuk berteduh, ada naungannya. Ya. Maka pengembala tadi datang menghadap ke tempat mereka dengan tujuan yang sama, untuk istirahat pula. Falaqituhu, maka saya menjumpainya. Sebelum sampai ke tempat tersebut, Abu Bakar sudah menyongsongnya, khawatir ada apa-apa pada pengembala tadi. Faqultu liman anta ya ghulam. Lalu saya tanya, kamu ini karyawannya siapa? Atau budaknya siapa? Faqal lirajulin min ahlil Madinah. Lirajulin min ahlil Madinah. Saya pengembala milik seseorang dari penduduk Madinah. Ya, dari penduduk Madinah. Yaqul min al-Madinah, yani Makkah. Baik. Nawawi mengisyaratkan bahwa kata Madinah ini maksudnya kota, bukan Madinah nama. Ya, min al-Madinah adalah artinya kota, bukan Madinah yang merupakan nama. Sementara ketika itu Madinah belum bernama Madinah. Ya, Madinah yang tempat hijrah itu belum bernama Madinah, dia masih bernama Yathrib. Ya, Yathrib. Nabi SAW sesampai di sana baru merubah namanya dengan mengatakan hadhihi Madinah. Ya. Sementara ini Nabi masih dalam perjalanan. Maka persis yang dikatakan oleh Nawawi bahwa maksud dari Al-Madinah bukan nama tetapi nama benda. Bukan nama tempat, tetapi nama, bukan Madinah yang dimaksud sekarang ini, tetapi dia adalah kota yang dimaksud dengannya adalah Mekah. Saya adalah pengembala milik seseorang di Mekah. Ya. Qultu afi ghanamika labanun, kata Abu Bakar, apakah di antara kambing-kambingmu ada yang yang memiliki air susu banyak? Ya. Ada yang bisa dimanfaatkan susunya? Qala na'am, kata pengembala tadi, iya. Qultu afatahlubu li, kata Abu Bakar, apakah kamu mau memerahnya untuk saya? Qala na'am, kata pengembala tadi, iya. Fa akhadha shah, maka beliau pengembala tadi mengambil seekor kambing. Faqultu lahu, kata Abu Bakar, saya sampaikan kepadanya, umfud ad-dar'a minasy-sya'ri wat-turabi wal-qadha. Ini juga termasuk perhatian Abu Bakar untuk Nabi alaihi salatu wasallam, besarnya kecintaan Abu Bakar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar berpesan kepada pengembala tadi sebelum memerah susu kambing tadi, ia mengatakan umfud ad-dar'a, bersihkan puting susu, minasy-sya'ri, dari rambut-rambut yang menempel, kemudian dari tanah-tanah atau dari kotoran. Ya, ini permintaan Abu Bakar kepada pengembala tadi. Qala, kata perawi, fara'aitul bara'a yadribu biyadihi 'alal ukhra yanfud. Jadi dipraktekkan oleh Al-Bara' bin Azib apa yang diperbuat oleh Abu Bakar ketika bercerita tadi. Iya. Al-Bara' bin Azib ketika menyampaikan hadis ini kepada Abu Ishaq, ia memperagakan bagaimana Abu Bakar dahulu meminta kepada pengembala untuk membersihkan puting susunya kambing sebelum diperah. Bersihkan itu dengan menggosok-gosokkan kedua tangannya seakan-akan membersihkan sesuatu. Ini cara Abu Bakar memahamkan muridnya. Abu Bakar memahamkan ayahnya Al-Bara, yaitu Azib, dan juga Al-Bara yang bersama mereka ketika itu, bagaimana dia meminta sebersih-bersihnya puting susu kambing tersebut dilakukan oleh pengembala agar air susunya bersih sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Fahala bali, kata Abu Bakar melanjutkan ceritanya, maka pengembala tadi memerah susu untuk saya. Fi qa'bin ma'ah. Ya. Qa'bin adalah wadah yang terbuat dari kayu. Ya. Wadah terbuat dari kayu. Yang tengahnya dirobangi. Ya. Wadah terbuat dari kayu, itu qa'b. Yang dia bawa. Kutbatan min laban. Kutbah sejumlah susu yang bisa diperah ketika itu dimasukkan ke wadah tadi. Qal, kata Abu Bakar, wa ma'iya idawatun artawi fiha lin nabi sallallahu alaihi wasallam liyashraba minha wa yatawadda. Abu Bakar ternyata membawa semacam gayung. Semacam tempat yang nanti ia fungsikan untuk menyediakan minuman untuk Nabi atau tempat berwuduk Nabi. Ya, jadi itu sudah kosong. Air susu yang sudah dimasukkan ke wadah tadi dimasukkan oleh Abu Bakar ke idawah tadi. Ya, ke tempat wadah tempat air yang dibawa oleh Abu Bakar. Qal, kata Abu Bakar bercerita, fa'ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Wadah yang sudah diisi oleh Abu Bakar, ya, dibawanya untuk menuju Nabi alaihi salatu wassalam. Wa karihtu an uqidahu min naumih. Ini juga menunjukkan besarnya kecintaan Abu Bakar kepada Nabi. Dia tidak tega untuk membangunkan Nabi yang sedang tidur. Ya. Dibawanya air susu tadi, dibawanya susu tadi, tetapi dia tidak tega untuk membangunkan Nabi. Fawafaqtuhu istayqadha. Ya, ternyata ketika tidak lama dia di sana, di dekat Nabi SAW, tiba-tiba Nabi terbangun. Jadi bangunnya Nabi bukan karena dia membangunkan, tetapi karena Nabi bangun sendiri. Fasababtu ala al-labani minal ma' hatta barat. Asfa'ahatta barada asfaluh. Saya tambahkan air susu tadi dengan air agar bagian bawahnya kembali mencair, ya, kembali dingin, ya, agar dingin bagian bawahnya. Ini upaya Abu Bakar untuk menjadikan susu tadi mudah diminum oleh Nabi, lezat diminum oleh Nabi SAW. Jadi berupaya melayani Nabi sesempurna mungkin, semaksimal mungkin. Ya. Dari tadi kita sudah melihat bagaimana besarnya perhatian, besarnya kasih sayang dan kecintaan Abu Bakar kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Sampai susu tadi pun dia upayakan bagaimana Nabi ketika meminumnya merasa nyaman. Ya. Ditambahkan oleh Abu Bakar air sehingga bagian bawah dari susu tersebut menjadi dingin sehingga mudah diminum oleh Nabi SAW. Fakultu ya Rasulullah, israb min hadzal laban. saya katakan, lanjut Abu Bakar, wahai Rasulullah, minumlah susu ini. Ya. Qal fashariba, ini ungkapan yang luar biasa, fashariba hatta radit. Nah, ini yang diinginkan oleh Abu Bakar dari pelayanan tadi. Maka Nabi pun minum. Ya, minumnya Nabi atau selesainya Nabi minum sampai saya benar-benar puas. Jadi Abu Bakar merasa puas dengan Nabi meminum air susu tadi dan banyaknya Nabi minum. Nyamannya Nabi minum karena susu tadi dicampur dengan air sehingga nyaman untuk diminum, dan Abu Bakar ketika melihat Nabi minum sepuas itu, ia pun puas radhiyallahu ta'ala an hatta radit. Jadi keinginan servisnya bagaimana Nabi SAW benar-benar mendapatkan pelayanan yang sempurna, itu yang diinginkan oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an. Thumma qal, kemudian Nabi bertanya, alam ya'ni lirrahil, apakah belum tiba waktu melanjutkan perjalanan? Nabi SAW berarti sudah puas dengan tidurnya. Kemudian selesai atau ketika bangun dia dapatkan suguhan susu tadi dan minumnya pun dia puas. Ya. Lalu dia bertanya, apakah belum tiba waktu untuk melanjutkan perjalanan? Qultu bala. Abu Bakar belum tidur. Abu Bakar tidak istirahat. Sementara perjalanan sama-sama ia tempuh bersama Nabi. Tapi bagaimana Nabi dapat istirahat, dapat kenyamanan, dapat ketenangan, itu yang diinginkan. Ya. Dan kita tidak tahu, dia memang sempat minum seketika di perah, cuma untuk Nabi dikhususkannya tempat yang tadi, yang memang khusus untuk Nabi. Untuk tempat minum Nabi, untuk tempat air wudhu Nabi. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar pun mengatakan iya. Setelah Nabi bertanya, sudah kita lanjutkan perjalanan. Kata Abu Bakar, iya. Qal fartahalna ba'da ma zalatis syamsu. Kami pun melanjutkan perjalanan setelah matahari tergelincir. Wattaba'ana Suraqah bin Malik. Mereka lanjutkan perjalanan setelah itu, ternyata Suraqah bin Malik berhasil mengejar mereka. Ya, mengejar mereka. Suraqah bin Malik ingin menangkap Nabi alaihi salatu wasalam karena mendengar sayembara yang datang, yang bisa mendatangkan Nabi hidup atau mati, maka hadiahnya luar biasa. Ya. Dan dia seseorang yang pandai mengejar, pandai mencari jejak, Suraqah bin Malik. Dan memang berhasil beliau menjumpai Nabi dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam. Qal wa nahnu fi jaladin minal ardi. Ini luar biasa. Abu Bakar bercerita, ketika Abu Bakar berhasil mengejar kami, itu kami berada di daerah di mana tanahnya tidak lagi lunak, keras. Jadi kita lihat di padang pasir itu ada yang memang padang pasir yang permukaannya lembut, ya, lunak pasir, dan ada yang keras. Jadi ketika itu tanah, permukaan tanahnya keras, jalad, keras. Jadi tidak mungkin kaki terperosok atau kaki masuk ke dalam pasir, tidak mungkin. Nahnu fi jaladin minal ardi. Faqultu ya Rasulullah, kata Abu Bakar dengan cemas, utina, kita sudah berhasil dikejar. Ya. Padahal perjalanan sudah satu malam suntuk, kemudian sampai dari pagi sampai tengah hari mereka terus melanjutkan perjalanan, ternyata mereka berhasil juga dikejar oleh para pengejar-pengejar dari Mekah. Kata Abu Bakar, utina. Faqal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih karena Allah bersama kita. Fada'a alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mendoakan keburukan untuk siapa? Suraqah bin Malik. Da'a ala artinya mendoakan keburukan. Da'a lahu mendoakan kebaikan. Itu perbedaannya. Kata kerjanya sama, da'a yad'u, tetapi ketika setelahnya ada lahu, ya, itu maksudnya doa kebaikan. Kalau ala, alaihi, atau ala, maka itu doa keburukan. Ya. Di sini Nabi Abu Bakar mengatakan, fada'al alaihi Rasulullah SAW, Nabi mendoakan keburukan untuk Suraqah yang mengejar mereka. Fartaqamat farasuhu ila batniha ura. Ya. Atau fartaqamat farasuhu ila batniha. Maka kudanya Suraqah ini terperosok masuk ke dalam tanah sampai ke perut. Ya. Bayangkan bagaimana dalamnya sampai ke perutnya. Jadi perut unta tadi menempel di tanah. Jadi semua kakinya hampir terbenam, semuanya terbenam ke dalam tanah. Padahal tanahnya tadi apa? Keras. Ya, bukan padang, bukan gunung pasir. Bukan yang lunak, yang lunak, tetapi keras, tetapi ternyata kudanya Abu Suraqah ini terbenam sampai ke perutnya. Ya. Ila batniha. Ura faqala inni qad alimtu annakuma qad da'autuma alayya. Ura ini perkataan perawi, saya menduga, mengira bahwa Suraqah berkata, inni qad alimtu, sungguh saya meyakini, mengetahui, annakuma qad da'autuma alayya, bahwa kalian berdua telah mendoakan keburukan untuk saya. Kata Suraqah setelah kudanya terbenam tadi, ya, sampai ke perutnya. Saya tahu bahwa kalian berdua mendoakan keburukan untuk saya. Fada'uwa li, ini doa yang artinya kebaikan karena li. Fada'uwa li, berdoalah kalian berdua untuk saya, kebaikan. Ya. Fallahu lakuma an arudda ankuma talaba. Saya berjanji demi Allah, ya, untuk kalian berdua, untuk menghalang-halangi siapapun yang nanti mengejar kalian setelah saya. Jadi Suraqah bin Malik menyadari bahwa dia mendapatkan bencana tadi karena doa Nabi dan Abu Bakar, maka dia meminta, memohon kembali berdoa untuk kebaikannya. Dengan janji apa? Balasan, imbalan. Nanti dia akan mengatasi siapapun yang datang mengejar setelahnya untuk melindungi Nabi dan Abu Bakar. Ya, untuk melindungi Nabi dan Abu Bakar. Itulah janji dari Suraqah. Fada'allaha fanaja. Langsung Nabi SAW berdoa kepada Allah, maka Suraqah pun selamat. Ya, selamat. Kudanya kembali seperti semula, selamat, dan dia pun selamat. La yalqa ahadan, ya, setelah itu dia balik dan tidak seorang pun yang dijumpai oleh Suraqah illa qal, melainkan ia berkata, qad kafaitukum maha huna. Kata Abu Suraqah kepada yang mengejar menuju sasaran yang sama, arah yang sama, dia mengatakan, kalau dari arah ini tidak saya jumpai siapa-siapa. Tidak perlu kalian ke sana lagi. Saya sudah mencukupi kalian. Kata Suraqah. Kalau kalian ingin ke tempat sana, saya sudah dari sana. Tidak ada orang. Saya tidak menjumpai siapa-siapa. Maksudnya itu. Qad kafaitukum maha huna. Jadi tujuannya untuk mengatakan tadi, untuk menyelamatkan Nabi agar tidak ada lagi yang mengejar Nabi SAW dari arah situ. Ya. Fala yalqa ahadan illa raddah. Maka tidak seorang pun yang ia jumpai ketika balik, kecuali dia kembalikan dengan kata-kata tadi. Dan mereka mengenali Suraqah yang ahli dalam pengejaran. Kalau sudah dia katakan tidak berjumpa siapa-siapa, berarti tidak perlu mereka bersusah-susah untuk mengejar arah yang sama. Ke arah yang sama. Qal, kata Abu Bakar, wa wafalana. Dia menepati janjinya kepada kami. Apa janjinya tadi? doakan kebaikan untuk saya agar saya selamat saat ini ketika kudanya terbenam tadi, maka saya akan demi Allah saya akan melindungi kalian berdua untuk siapapun pengejar yang datang dari arah yang sama. Ya. Inilah cerita Abu Bakar radhiyallahu taala anhu kepada ayahnya Al-Bara ibn Azib, dan yang menyampaikan cerita ini kepada kita siapa? Al-Bara ibn Azib. Yang menyampaikan cerita Abu Bakar ini ya, kepada kita adalah Al-Bara ibn Azib. Kemarin sempatnya ini membabil faedah kita hadir di pengajian di Madinah, pengajian Syekh Abdul Razak Al-Abbad hafizahullah taala, senada dengan cerita ini. Seperti yang juga kita ambil pelajaran pada hadis-hadis sebelumnya, yaitu di antara adab atau faedah dari hadis seorang ayah membawa anaknya. Ya, seorang ayah membawa anaknya ke majelis ilmu. Ya. Di antaranya adalah menyebarnya ilmu. Sekarang ayah tidak terlalu kuat menghafal, sementara anaknya menghafal. Walaupun anaknya tidak terlalu tujuannya belajar agama, cuma hafalannya kuat, ingatannya kuat. Nah, sehingga nanti hadis tersebut yang ayahnya tidak menyampaikan kepada siapa-siapa, sementara anaknya menyebarkan. Di sini yang bertanya siapa? Yang bertanya kepada Abu Bakar adalah ayahnya, Azib. Tetapi hadis ini sampai ke kita melalui anaknya yang tugasnya ketika itu bukan bertanya, bukan mendapatkan ilmu dari Abu Bakar, tugasnya apa? Membawa unta. Ini hikmahnya membawa anak-anak untuk belajar agama. Ya. Luar biasa, ini pelajaran yang sangat luar biasa. Hadis ini sebenarnya Azib hanya sekedar ingin tahu tentang cerita perjalanan hijrahnya Nabi SAW dari Abu Bakar. Tetapi ternyata dia tanpa disadarinya, anaknya yang ditugaskannya untuk membawa unta Abu Bakar tadi yang sudah dibeli, itu ternyata menghafal cerita Abu Bakar dan menyampaikannya kepada muridnya, dan terus sampai kepada kita sekarang ini. Tentunya Azib ini dapat pahala atau tidak? Dapat pahala. Dapat pahala. Karena dia yang menyebabkan hadis ini muncul dari Abu Bakar radhiyallahu taala an, yang syarat dengan pelajaran dan hikmah ibrah, yaitu bagaimana besarnya kecintaan Abu Bakar radhiyallahu taala an kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat keji ketika ada seorang muslim yang menuduh bahwa Abu Bakar sangat membenci Nabi, dan bahkan melakukan berbagai macam cara untuk menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sendiri yang mengatakan, "Ma nafa'ani malu ahadin, ma nafa'ani malu Abi Bakrin." Tidak ada harta siapapun yang banyak manfaatnya kepada saya melebihi manfaat harta Abu Bakar radhiyallahu taala. Untuk perjalanan hijrah saja, semua yang dimiliki oleh Abu Bakar itu didapatkan manfaatnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari konsumsinya yang dibawa oleh Asma bintu Abu Bakar, kemudian dari berita yang berkembang di Mekah yang dibawakan oleh Abdurrahman bin Abu Bakar, dibawa untuk menyampaikannya kepada ayahnya, dan Abu Bakar menyiapkan unta, menyiapkan kendaraan, menyiapkan tukang penunjuk jalan, ia yang mengupah. Semua biaya perjalanan itu Abu Bakar yang menjamin, Abu Bakar yang menanggung. Ya, radhiyallahu ta'ala. Dan bagaimana dia memberikan perhatian, pelayanan, servis kepada Nabi yang luar biasa. Dia tidak merasa lelah dan dia memperhatikan kelelahan Nabi. Dia tidak merasa mengantuk dan dia mengerti bahwa Nabi SAW sangat mengantuk. Dan membiarkan, menyediakan tempat tidur yang nyaman untuk Nabi, terlindung dari cahaya matahari. Tempatnya diberikan alas agar Nabi tidur nyaman, dan setelah bangun dia siapkan minuman. Subhanallah, ini sangat luar biasa pelajaran yang kita bisa petik dari cerita Abu Bakar radhiyallahu taala an dalam perjalanan hijrahnya. Kemudian hadis yang berikutnya, yang riwayat yang lain, cuma bunyinya hampir sama. Silakan. Qala rahimahullahu taala wa haddatsani Zuhair bin Harb qala haddatsana Utsman bin Umar قال حاء وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل كلاهما عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال اشترى أبو بكر رضي الله عنه من أبي رحلا ب13 درهما. Ini perbedaannya di sini ada penjelasan tentang harga ya. Di riwayat ini ada penjelasan tentang harga yaitu 13 dirham. Ya, jadi Abu Bakar membeli unta dari ayahnya Al-Bara berapa? 13 dirham ya. وساق الحديث بمعنى حديث زهير عن أبي إسحاق وقال في حديثه من رواية عثمان بن عمر فلما دنا دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخ فرسه في الأرض إلى بطنه ووثب عنه وقال يا محمد قد علمت أن هذا عملك فادع الله أن يخلصني مما أنا فيه ولك علي لو عمين على من ورائي وهذه كنانتي فخذ سهما منها فإنك ستمر على إبلي وغلماني بمكان كذا وكذا فخذ منها حاجتك قال لا حاجة لي في إبلك. Ini perbedaan juga dari dua riwayat ini. Tentang Suraqah bin Malik tadi, kata Abu Bakar, falamma dana, ketika ia mendekat, Suraqah mendekat kepada kami, da'a alaihi Rasulullah SAW, Nabi mendoakan keburukan atasnya, fasakha farasuhu fil ardi ila batni, maka terbenamlah untanya ke bumi sampai ke perutnya, fawathaba anhu, maka dia melompat dari kudanya. Waqala ya Muhammad, dia berkata wahai Muhammad, qad alimtu anna hadza amaluk, saya tahu bahwa ini perbuatanmu ya, fad'ullah, maka berdoalah engkau kepada Allah, ayyukhallisani mimma ana fi, agar menyelamatkan, melepaskan saya dari bencana ini, walaka alayya, saya berjanji untukmu, la'u'ammiyanna ala man wara'i, untuk saya butakan ya siapapun yang datang di belakang saya. Maksudnya seperti tadi, kalau nanti ada yang mengejar setelah beliau, beliau akan mengatakan dari arah sini sudah tidak ada lagi yang tidak ada yang bisa ditemui karena saya tadi dari sana. Ya. Wa hadhihi kinanati, ini yang berbeda. Ini tempat anak panah saya. Fa khudh min sahman minha. Ambillah olehmu satu buah anak panah. Fa innaka satamurru ala ibli wa ghilmani, karena nanti engkau akan melewati unta-unta saya dan budak-budak saya di tempat ini, maksudnya disebutkan nama tempatnya olehnya, fa khudh minha hajatak, dari apa ini tambahan ya, dari jaminan janji Suraqah yang pertama, dia akan menghalangi siapapun yang mengejar setelahnya untuk melindungi Nabi, yang kedua dia berikan apa sebuah anak panah sebagai tanda itu miliknya, untuk menjadi jaminan nanti ketika Nabi berjumpa dengan untanya, dengan pengembala-pengembala miliknya, kalau nanti Nabi butuh susu, butuh apapun bantuan, ini buktinya, dan sampaikan saja anak panah ini, tunjukkan dan ambil apa yang kamu mau. Ini tambahan dari riwayat ini bahwa Suraqah menjanjikan yang lain. Tetapi Nabi mengatakan la hajatali fi ibilik, saya tidak membutuhkan apapun dari untamu. Ya. Taib. Faqadimna al-Madinah laylan fatanaza'u ayyuhum yanzilu alayhi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Faqal anzilu ala bani an-Najjar akhwali Abdul Muttalib ukrimuhum bidzalik. Ya. Sampailah mereka di Madinah malam hari, kata Abu Bakar, faqadimna al-Madinah, maka sampailah kami di Madinah di malam hari, fatanaza'u, para sahabat saling berebutan, ayyuhum yanzilu alaihi Rasulullah SAW, siapa di antara mereka yang menjadi tempat, yang rumahnya menjadi tempat singgah Nabi. Faqal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, anzilu ala bani Najjar, saya nanti akan menginap di Bani Najjar, akhwali Abdul Muttalib, yaitu paman-paman bagian ibunya, ayahnya Nabi, kakeknya Nabi Abdul Muttalib. Jadi Bani Najjar ini ternyata ada hubungan kekerabatan dengan Nabi melalui kakeknya, karena ibunya dari sana, ya, nenek dari Nabi, istrinya Abdul Muttalib, kakeknya itu berasal dari Bani Najjar. Maka Nabi putuskan nanti beliau akan menginap di perumahan atau perkampungan Bani Najjar. Ukrimuhum bidzalik. Saya singgah menginap di tempat di mereka sebagai pemuliaan untuk mereka. Fasa'ida ar-rijal wan nisa'u fawqa al-buyut wa tafarraqa al-ghilman wal khadamu fi at-turuq yunadun ya Muhammadu ya Rasulullah ya Muhammadu ya Rasulullah. Ya, ketika Nabi memutuskan menginap di perumahan atau rumahnya Bani Najjar, maka mereka memutuskan untuk awalnya mereka meminta Nabi di atas. Nabi SAW tidak mau, maka mereka berada di bagian lantai dua rumahnya. Fasa'idar rijalu wan nisa fauqal buyut. Ya, laki-laki dan perempuan naik ke atas rumah. Wa tafarraqal ghulam. Ini kejadian ya setelah Nabi memutuskan untuk menetap di perumahan Bani Najjar. Laki-laki dan perempuan naik ke atas loteng rumah, di atas atap rumah, untuk menampiaskan kegembiraan, ya, untuk menyatakan kebahagiaan. Sementara anak-anak dan para pembantu, budak-budak, watafarraqal ghilman wal khadam, ya, berkeliling di jalan-jalan sambil menyerukan, ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasulullah. Kegembiraan yang luar biasa dari anak-anak dan bahkan budak-budaknya Bani Najjar, karena Nabi SAW memilih perkumahan mereka atau perkampungan mereka sebagai tempat menetap sementara. Ya, nah, inilah cerita Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an kepada Azib ayahnya Al-Bara tentang perjalanan hijrah beliau bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti yang tadi kita sampaikan, banyak pelajaran-pelajaran seperti di halaman 811, ya. Di dalam hadis ini terdapat banyak faedah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya. Ada 8 faedah, silakan dibaca. Sebagiannya sudah kita sampaikan tadi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hari ini Senin, ya. Tanggal 31, tanggal berapa? 4 ya? 5. 5. Ada 5 dan 6. Antara 5 dan 6 ya? Antara 5 dan 6. Jumadil awal, akhir ya? Jumadil akhir. 1444 bertepatan dengan tanggal 31 Oktober. 2022 kita selesai dari kitab Az-Zuhud War-Raqa'iq dan insyaallah besok kita akan lanjut ke kitab yang terakhir dari Sahih Muslim, yaitu Kitabut Tafsir. Ya, Kitabut Tafsir yang riwayatnya sekitar 33 hadis. Ada 33 riwayat dalam Kitabut Tafsir ini dengan beberapa bab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.